sa bulan ku sapa si kerangan buntut meka cing arungku ngajauhan bentang rapa ngan ukur tambah ngarewong dewasa nyen lalakon manina datang ke rumah uluk salam nerus gentuk runek karanjang batan nakikin mikiran nulawas hilang mending nyambung tuduluran tapi basah nu bisa mangkat ke sana tanda tanya napikir bagai wota kenyaho kuduku sabulan nusa pasi kerangan buntut mega sing arungku ngajauhan bentang rapa ngan ukur tambah ngarewong dewasa nyun lalakon manina datang ke rumah uluk salam nerus gentuk karanjang batang nakikin mikiran nulawas hilang mending nyambung tuduluran tapi basah kayak beda lu bisa